kami. Barakah fikum. Faqala. Kami belum pernah menjom mereka, yakni anak-anak sendiri. Kata orang-orang Arab Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awa amliku laka an naja'allahu min qalbika ar-rahmah. Sungguh aku tidak memiliki daya, tidak berkuasa terhadap dirimu apabila Allah mencabut rahmat dari hatimu. Jadi Nabi tidak bisa bantu apa-apa kalau Allah mencabut rahmat dari hati hambanya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, maka dalam hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fihi fawaid. Padanya ada beberapa faedah. Yang pertama, anjuran bagi orang tua untuk mencium anak-anaknya. Yang ini merupakan barakah fikum, bentuk kasih sayang. Anjuran bagi orang tua untuk mencium anak-anaknya sebagai tanda kasih sayang. Barakah fikum. Kalau masih kecil, dicium di pipinya, barakah fikum, keningnya, kepalanya. Jadi kalau sudah dewasa, barakah fikum, maka kepalanya, ya, sayyid. Baik ayah atau ibunya yang mencium. Ini sebagai tanda kasih sayang, rahmah. Ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad. Karena memang adab semacam ini diatur dalam Islam. Bagaimana berkasih sayang di antara suami istri, bagaimana kasih sayang antara orang tua dan anak, bagaimana kasih sayang dengan kaum muslimin secara umum, maka diatur. Barakah fikum. Faedah yang kedua, kerasnya dan kakunya hati orang-orang Arab pegunungan. Keras dan kaku hati, perangai orang-orang Arab pegunungan secara asalnya. Maksudnya hukum asal perangai orang Arab pegunungan itu kaku, ya, keras. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi mengerti watak dasar perangai orang-orang Arab pegunungan yang kaku, kasar, barakallahu, rasa rahmahnya kurang, maka Nabi bertanya, atuqabbilu nasibyanakum, apakah kalian terbiasa mencium, menyayangi anak-anak kalian? Mereka menjawab, fama nuqabbiluhum, kami tidak biasa mencium mereka, yakni anak-anaknya. Barakah fikum, ini menunjukkan watak dasar perangai orang-orang Arab pegunungan itu keras, kasar, kaku. Akan tetapi badannya, barakah fikum, mereka lebih kuat secara keumuman daripada orang-orang yang ada di kota di Mekahnya barakah itu. Hal itu diambil kesimpulan dari sirah nabawi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau dibesarkan, sempat dibesarkan barakah hukum dan diasuh oleh orang-orang Badui. Dikarenakan di sana barakah hukum jauh dari ya penyakit-penyakit, dan tempatnya itu masih alami. Faedah yang berikutnya, yang berhak mencabut rasa rahmah dari hati seorang hamba hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak mencabut dan yang bisa mencabut rasa rahmat dari hati hambanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Nabi tidak bisa. Apalagi barakallahu fikum orang-orang yang tidak memiliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dukun, jin, barakallahu fikum. Hal itu ditunjukkan oleh sabda Nabi, awa amliku laka an naj'allahu min qalbika rahmah. Sungguh aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirimu apabila Allah mencabut rasa rahmat dari hatimu. Nabi saja barakallahu fikum, kalau orang tadi rahmatnya dari hatinya sudah dicabut, Nabi tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memberikan barakallahu fikum, tidak bisa mengembalikan. Faedah yang berikutnya, tercabutnya rahmat dari hati seseorang memiliki sebab. Tercabutnya rahmat dari hati seseorang memiliki sebab. Barakallahu fikum. Di antara sebabnya ya ini. Ditujukan dalam hadis ini, dia tidak mau merahmati orang-orang yang butuh rahmatnya, butuh kasih sayangnya. Anak-anak masih kecil, sibian. Sibian itu jamak dari sobi. Anak kecil, belum balik. Maka barakallahu fikum, tercabutnya rahmat itu memiliki sebab. Dan sebab barakallahu fikum, tentu sebab yang dosa, yang berupa dosa. Tidak mungkin barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala mencabut apabila hamba tadi tidak melakukan kezaliman. Jadi di antara sebab tercabutnya rahmat atau kasih sayang dari hati seorang hamba dikarenakan tidak menyayangi, tidak merahmati. Di antaranya barakallahu fikum mencium sebagai bentuk kasih sayang terhadap anak-anaknya, mencium anak-anaknya sebagai kasih sayang. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Balasan yang didapat itu sesuai dengan perbuatan. Ini menunjukkan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang berbuat kesyirikan, kekufuran, tidak bertaubat, meninggal di atas kesyirikan dan kekufuran, maka neraka sebagai balasannya. Setimpal, dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mentauhidkan Allah, dia berbuat zalim terhadap Allah, padahal penciptanya, khaliquhu, penciptanya, barakallahu fikum, maka dia mendapatkan balasan neraka. Demikian pula barakallahu fikum kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawahnya. Oleh karena itu Nabi menyatakan, sungguh aku tidak kuasa sekiranya Allah mencabut rasa rahmat dari hatimu. Barakallahu'alaikum, dikarenakan kalau ada orang tidak merahmati seseorang, apalagi itu anaknya sendiri, ya, maka bisa jadi nanti dicabut rasa rahmat. Barakallahu'alaikum. Dan rasa rahmat di sini, barakallahu'alaikum, itu adalah kelemah lembutan. Faedah berikutnya, di antara bentuk rahmat seseorang adalah arifku, kelemah lembutan, lemah lembut, arifku, arifku walin, itu rahmat dari seseorang. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalam, dia bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zanah. Sesungguhnya sifat lembut, santun, sopan, penyayang tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menambah indah sesuatu tersebut. Melainkan akan menambah indah sesuatu tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa sanah. Dan tidaklah arifku, lemah lembut, kasih sayang, ya, sopan, dicabut dari sesuatu melainkan akan menambah jelek, menambah rusak. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ketika seorang ayah tidak pernah mencium anak-anaknya, putra dan putrinya, tidak pernah menyayangi, namun kasar dengan mereka, barakallahu fikum, biasanya nanti kalau sudah dewasa ada jarak antara anak dan orang tua. Atau setidaknya barakallahu fikum, walaupun belum dewasa anak tersebut, tapi anak tadi barakallahu fikum sudah memiliki sifat yang lain dibandingkan dengan anak-anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Barakallahu fikum. Kalau orang tua berbuat ihsan, rahmah terhadap anak-anaknya, barakallahu fikum, maka akan memperindah pandangan orang yang memandangnya. Oh, bagus orang tuanya, akur, sayang. Tapi kalau keras, kasar, dipukuli terus, barakallahu fikum, ya, apalagi tidak pernah disayang, atau kebutuhannya dipenuhi, tapi begitu ditinggal pergi kerja, datang dipenuhi lagi, semata-mata itu ditinggal kerja, tidak pernah diajak, barakallahu fikum, jalan-jalan, ditanya ada keluhan apa, barakallahu fikum, sehingga ada, ya, ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak. Kalau itu ada, barakallahu fikum, illa zanah, maka tidaklah terjadi, melainkan akan memperindah. Tapi kalau sudah dicabut rasa rahmat dari seseorang, barakallahu fikum, maka akan menambah semakin jelek, rusak, binasa. Barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, mencium anak boleh juga diberikan kepada anak yang sudah dewasa. Ya, anak yang sudah dewasa. Bahkan sudah menikah pun boleh bagi orang tua. Namun sasarannya, barakallahu fikum, adalah kepala atau keningnya. Ya, kepala atau keningnya. Hal itu sebagaimana diceritakan oleh seorang sahabat yang mulia, Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, di saat beliau menyertai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui putri beliau. Siapa Pak Sofin putri beliau? Aisyah radhiyallahu anha ketika sakit. Beliau menemui putrinya disebutkan oleh Al-Barra bin Azib barakallahu fikum, fa'idha Aisyah ibnatuhu muttaji'ah qad asabatha humma. Ketika Abu Bakar As-Siddiq barakallahu fikum masuk menemui Aisyah, tiba-tiba Aisyah didapati terbaring dikarenakan tertimpa demam. Fara'aitu abaha yuqabbilu khaddiha wa qala kaifa anti ya bunayya. Maka aku melihat, barakallahu fikum, melihatnya ya tidak secara jelas tapi gerakan. Aku melihat ayahnya, yakni Abu Bakar Siddiq, mencium pipinya. Barakallahu fikum, tidak dengan nafsu. Tapi dalam keadaan yang lain, barakallahu fikum, ada di antara mereka para sahabat yang mencium kepalanya. Ya, kepada anak-anaknya mereka sendiri yang sudah dewasa. Yuqabbilu khaddaha. Mencium pipinya. Wa qala, dan Abu Bakar Siddiq berkata kepada putrinya, kaifa anti ya bunayyah, bagaimana kabarmu wahai putriku. Ada perhatian walaupun anaknya sudah dewasa, sudah menikah atau sudah balig atau sudah baligh, ada perhatian, tidak lepas begitu saja barakallahu fikum, ada perhatian. Dan bahkan disebutkan oleh sahabat yang mulia, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah membantu beliau selama 10 tahun. Siapa imam? Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau senantiasa menemani Nabi, mengkhidmat, dan beliau menceritakan bagaimana rahmahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putranya. Nabi memiliki putra yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini barakallahu fikum, ya, ibunya adalah Maryah Al-Qibtiyah, budak. Jadi bukan istri Nabi itu. Bukan sebagai statusnya sebagai istri, tapi budak. Dan budak boleh digauli, ya. Budak boleh digauli oleh tuannya. Budak perempuan barakallahu fikum boleh digauli oleh tuannya. Kemudian lahir putra beliau, putra Nabi, ya, dari seorang ibu, Maryah Al-Qibtiyah, yang bernama Ibrahim. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, "Ma ra'aitu ahadan kana arham bil 'iyal min Rasulillah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih besar kasih sayangnya kepada keluarganya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau menceritakan, "Kana Ibrahim mustardi'an lahu fi awali al-Madinah." Waktu itu Ibrahim putra beliau sedang dalam penyusuhan di daerah awali Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ah. Maka beliau berangkat pergi untuk menjenguknya, menjenguk Ibrahim. Sementara kami menyertai beliau. Ya, jadi tidak hanya Anas bin Malik, tapi di situ juga ada Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Fa yadkhulul baita fa innahu la yuddakhun. Maka Nabi masuk ke rumah tersebut. Saat itu rumah tersebut, ya, penuh dengan asap karena memang barakallahu fikum yang mengasuh Ibrahim putra Nabi itu adalah seseorang pandai besi. Yang menyusui adalah istrinya. Barakallahu fikum. wa kana di'ruhu ainan, dan laki-laki tersebut barakallahu'alaikum adalah seorang pandai besi. Fayakhuduhu fayuqabbiluhu thumma yarji'. Maka Nabi merengkuh Ibrahim putra beliau, dipeluk. Fayuqabbiluhu kemudian menciumnya, thumma yarji', kemudian kembali. Ciumannya ini barakallahu'alaikum itu berbeda. Kasih sayang atau sekedar barakallahu'alaikum gemes atau semisalnya. Maka Anas bin Malik menceritakan, karena kesehariannya barakallahu'alaikum beliau bersama Nabi, maka barakallahu'alaikum Anas bin Malik menyampaikan bahwasanya arhamun nas bil iyal an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang paling penyayang terhadap keluarganya adalah Nabi. Barakallahu'alaikum. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ketika Ibrahim meninggal, ya, yang rumahnya penuh dengan asap, ini kan sering dijenguk. Suatu saat meninggal. Barakallahu'alaikum. Maka Nabi memeluknya, kemudian meneteskan air mata. Maka salah satu seorang sahabat, kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, menyatakan, mahadi, air mata apa ini wahai Nabi? Sebagai bentuk pengingkaran, kok nangis? Tidakkah sabar? Barakallahu'alaikum. Maka Nabi menyatakan, hadihi rahmat, ini adalah air mata rahmat. Barakallahu'alaikum. Kemudian beliau menyatakan, tidaklah seseorang ya diberi rahmat atau dicabut rahmatnya melainkan dia akan menjadi keras. Kemudian Nabi menyatakan, sesungguhnya aku tidaklah berucap kecuali ucapan yang bisa mendatangkan keridhaan Rabbku. Barakallahu'alaikum. Jadi walaupun Nabi sedih, beliau tidak mengucap kecuali yang bisa mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Faedah yang terakhir, al-hafzu ala su'al ilallahi ar-rahmah. Anjuran memohon kepada Allah, meminta kepada Allah rahmat. Anjuran meminta kepada Allah rahmat. Barakallahu'alaikum. Mengapa demikian? Dikarenakan ya, dengan adanya rahmat barakallahu'alaikum amat banyak kemanfaatannya. Allah memberi kita rahmat, masya Allah. Maka banyak berdoa, Allahummarhamni. Demikian pula ketika saudara kita meninggal, kita mendoakan agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Allahumma ghfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah. Pentingnya rahmat. Maka mintanya kepada Allah. Ketika rahmat itu sudah ada pada diri seseorang, maka hatinya tidak kaku. Tidak kaku terhadap siapa? Terhadap kebenaran yang sudah ada di hadapannya, akan dia ambil. Barakallahu'alaikum. Akan mudah untuk dia jalani kebenaran tersebut. Tapi kalau hatinya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang, tidak ada kelembutan, kaku, akhirnya dia akan benci, tidak terima dengan al-haq, bahkan berpaling, bahkan bisa memusuhi al-haq, dikarenakan tidak ada rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula rahmat akan nampak berupa sayang terhadap keluarga dan putra-putrinya. Barakallahu'alaikum. Maka anjuran untuk meminta rahmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir, Barakallahu'alaikum. Faedah yang terakhir adalah Nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam tidak mampu memberikan kemanfaatan maupun madorot sedikit pun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak mampu memberikan manfaat atau madorot sedikit pun tanpa dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu memberikan juga tidak memiliki. Demikian pula kita, apalagi. Hal ini juga ditujukan oleh hadis ini. Ketika Nabi bertanya, apakah kalian mencium anak-anak kalian, wahai orang-orang Arab Badui? Mereka menjawab, kami tidak mencium mereka, tidak biasa mencium mereka, anak-anak kami. Maka Nabi menyatakan, sungguh aku tidak kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa apabila Allah mencabut rasa rahmat dari hatinya. Maksudnya, barakallahu'alaikum, jangan minta ke saya. Jangan ngeluh ke saya nantinya. Kalau dengan sebab itu Allah mencabut rahmat dari hati kalian. Menunjukkan Nabi tidak bisa mengembalikan atau mendatangkan rahmat dengan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara dalilnya, barakallahu'alaikum, bahwasanya Nabi tidak memiliki, tidak mampu memberikan ya kemanfaatan atau madarat kepada orang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Nabi tidak mampu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya surat Al-A'raf ayat ke-188. Al-A'raf 188. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "La amliku li nafsi naf'an wala dharra." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk diriku maupun menolak madarat dari diriku. Illa masya Allah, kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, dan sekiranya aku mengerti ilmu ghaib, kata Nabi. Ini menunjukkan Nabi tidak mengerti ilmu ghaib. Apalagi dukun-dukun itu. Itu hanya saja bekerja sama dengan jin. Lastakthartu minal khair. Sekiranya aku mengerti ilmu ghaib, aku akan memperbanyak kebaikan, berbuat baik. Wa ma massaniya su, dan kalau aku mengerti ilmu ghaib, niscaya aku tidak ditimpa kejelekan. Ketika Nabi mengerti ilmu ghaib misalkan, maka ketika Nabi berperang, di antaranya perang Uhud, di saat itu Nabi terluka. Barakallahu fikum. Ya Nabi insya Allah tidak mengambil jalan di situ. Pasti ngambil jalan lain. Ya. Kalau jalan di situ nanti dikeroyok, itu tempatnya dikeroyok berarti, jalan yang lain. Tapi ternyata Nabi tidak tahu, barakallahu fikum, maka beliau ditimpa ya musibah. In ana illa nadhirun wa basyir liqaumi yu'minun. Tidaklah diriku melainkan hanya sebatas orang yang memberikan peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebutkan dalam tafsirnya, tafsir Muyassar, surat Al-A'raf ini ayat ke-188. Qul ayyuhar rasul. Katakanlah wahai rasul, la aqdiru ala jalbi khair li nafsi wa la dam'i syarrin yuhallu biha illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai rasul, aku tidak mampu mendatangkan kebaikan untuk diriku. Berarti minta kebaikan murni kepada Allah. Maka salah besar kalau ada orang ingin sukses pekerjaannya, ingin lancar usahanya, ketika haji minta-minta kepada Nabi, walaupun sebagai wasilah. Walaupun bukan Nabi yang dituju, Allah yang dituju, tapi itu sebagai sebab. Mintanya kepada Nabi sebagai sebab. Ya Nabi, sampaikan kepada Allah begini, begini, begini. Ini bantahannya. Nabi saja untuk mendatangkan kebaikan untuk diri beliau sendiri tidak bisa. Apalagi menolak kejelekan. Ya. Illa masya Allah, kata Allah. Katakanlah wahai Nabi, illa masya Allah. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Akhirnya Nabi menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Bahwasanya Nabi tidak memiliki, tidak bisa mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri, menolak kejelekan, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, dan sekiranya aku mengerti ilmu ghaib, katakan Nabi, ya, bahwasanya walau kuntu a'lamul ghaib, sekiranya aku mengerti ilmu ghaib, berarti penegasan dari Allah. Seorang Nabi, malaikat apalagi, barakallahu'alaikum, tidak mengerti ilmu ghaib, illallah, kecuali Allah. Kalaulah mereka mengerti ilmu ghaib, hari kiamat, tanda-tandanya ini. Barakallahu'alaikum. Ilmu ghaib terkait dengan kaum-kaum sebelum Nabi yang dibinasakan. Kaum Hud, kaum Samud, kaum Ad, barakallahu'alaikum. Itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, berita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Jin. Kalau tidak mendapatkan wahyu atau berita dari Allah, maka Nabi dan juga para Rasul yang lain tidak mengerti ilmu gaib. Barakallahu. Lastakartu minal khair, sekiranya aku mengerti ilmu gaib. Barakallahu. Lafa'altul asbab allati a'lamu annaha tukassiru lil masalih wal manafi'. Kalau sekiranya aku mengerti ilmu gaib, aku akan berbuat sebab-sebab yang bisa menghantarkan, ya, yang aku dengan itu bisa memperbanyak kemaslahatan dan manfaat. Kalau memang mengerti ilmu gaib, barakallahu fikum. Seperti kita, barakallahu fikum, kita mau usaha agar barakallahu fikum lancar misalkan. Kalau kita mengerti ilmu gaib, kita akan melakukan sebab-sebab. Oh, saya tahu ilmu gaib, berarti pinjam ke sana, usaha dengan ini lancar. Barakallahu fikum. Ternyata tidak. Walat taqaitu ma yakunu minasyar qabla ayyaqa. Dan sekiranya aku mengerti ilmu gaib, aku akan berhati-hati agar tidak tertimpa kejelekan sebelum terjadi. Jangan lewat sini. Nanti ya ada musuh di sini. Lewat yang sini. Yang namanya orang tidak mengerti ilmu gaib, barakallahu fikum, akhirnya yang mendapat musibah. Wa ma ana illa Rasulullah arsalani ilaikum. Dan tidaklah aku melainkan utusan Allah yang Allah utus diriku kepada kalian. Ukhawifu min iqabih. Aku takut-takuti kalian dengan ancaman dari Allah. Ini makna nazir, memberi peringatan. Ya, kepada orang-orang yang barakallahu fikum bermaksiat terutama, ditakut-takuti dengan ancaman Allah. Wa ubashiru bi thawabihi, atau wa ubashiru bi thawabihi qauman yusaddiqun bi anni Rasulullah, dan aku memberikan kabar gembira dengan adanya pahala kepada kaum yang membenarkan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Wa ya'maluna bi syara'ih, dan kepada kaum yang mereka mengamalkan syariat Allah. Barakallahu fikum. Jadi orang mendapatkan kebahagiaan, kabar gembira dengan surga apabila mereka beriman kepada Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, barakallahu fikum, dan menjalankan syariatnya. Intinya dalam surat Al-A'raf ayat ke-188 sebagai dalil bahwasanya Nabi, barakallahu fikum, ya, tidak bisa memberikan manfaat atau mendatangkan madarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, ya, kita memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Kemudian disebutkan dalam hadis berikutnya, haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman qala, akhbarana Shu'aib, telah menceritakan, mengkhabarkan kepada kami Shu'aib, an-Zuhri, dari Az-Zuhri. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Salamah Ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman, anna Abu Hurairah qala, bahwasanya Abu Hurairah beliau berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Ali. Rasul alaihi salatu wasallam pernah mencium Hasan bin Ali, wa indahu al-Aqra bin Hadis at-Tamimi jalis. Di saat itu ada seseorang yang bernama Al-Aqra bin Habis At-Tamimi duduk di sisi Nabi. Faqala Al-Aqra, Aqra menceritakan, innali asharah minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Sesungguhnya aku memiliki 10 anak, aku tidak pernah mencium sama sekali satupun dari mereka. Ini katanya Al-Aqra bin Habis. Fanadzara ilaihi Rasulullah alaihi salatu wasalam tsumma qala. Lalu Nabi memandang, melihat Al-Aqra bin Habis, kemudian menyatakan, man la yirham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, merahmati, maka dia tidak disayangi, tidak dirahmati. Dia tidak mau merahmati anak-anaknya, keluarganya, maka balasannya tidak dirahmati. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan faedahnya al-jazaa' min jinsil amal. Ya, orang yang berbuat, ya, maka balasannya setimpal dengan perbuatannya. Tidak mau merahmati, ya tidak bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang nanti, malah mendapatkan dosa. Juga faedahnya sama seperti sebelumnya, anjuran untuk merahmati, ya, putra-putrinya, barakallahu, ya, dan tidak pilih kasih. Ya, tidak pilih kasih. Wallahu ta'ala bisawab, naqtafi ilahuna. Wa akhiru da'ana alhamdulillah rabbil alamin. Fadlu barakallahu.